Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk menuliskan dan kitab Kashf Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lewat telah disebutkan bahwa pertama kali yang membawa kesyirikan ke negeri Arab adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai, yang mana dia mencontoh orang-orang yang menyembah berhala dari orang-orang Syam, kemudian dibawa patung yang dia dapatkan untuk kemudian disembah di Ka'bah, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maka Nabi SAW melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai ini, dia dalam keadaan di dalam neraka. Kemudian juga disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW, orang-orang musyrik dulu, mengakui bahwa Allah SWT adalah Zat yang menciptakan alam semesta, demikian juga mengatur, demikian juga yang mengurusi, memberikan rezeki kepada mereka semua. Akan tetapi hal demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan kita masih di dalam pembahasan tersebut. Setelah beliau juga menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya dalam surat Yunus, Allah SWT menyebutkan kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah SWT yang berikan rezeki kepada mereka di langit, demikian juga yang di bumi, memiliki pendengaran, demikian juga penglihatan. Faqul afala tattaqun, katakan kenapa mereka tidak mau bertakwa. Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun yang panjang, qul liman al-ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakan wahai Muhammad, siapa pemilik bumi, demikian juga yang ada di dalamnya, apabila kalian mau tahu. Sayaquluna Allah, sayaquluna lillah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bumi, demikian juga yang lainnya, yang ada di atas bumi dari manusia, demikian juga jin, hewan-hewan dan sebagainya. Qul afala tadhakkarun, katakan kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran. Demikian juga qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakan wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya itu kerajaan segala sesuatu, yang dia itu adalah Zat yang melindungi dan tidak dilindungi oleh sesuatu pun. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Saya pun alillah, isinya mereka akan mengatakan itu milik Allah SWT kerajaan langit-langit, demikian juga di bumi dan apa yang di alam semesta itu. Qul fa'anna tusharun, katakan maka bagaimana kalian dalam keadaan tertipu. dengan hal tersebut. Ini semua adalah dalil bahwa mereka, orang-orang kafir Quraisy, demikian juga orang-orang sebelumnya, itu mereka meyakini bahwa Allah SWT adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian seterusnya disebutkan di sini oleh beliau, fa idza tahaqqaqta annahum muqiruna bihadza, ini apabila tahaqqaqta, engkau telah mengetahui bahwa sungguhnya mereka itu muqirun, menetapkan terhadap hal ini bahwa Allah SWT itu adalah yang menciptakan alam semesta, walam yudkhilhum fit tauhid, dan tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid. Ya, tauhid yang bagaimana itu? Alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka. Ini tauhid uluhiyah. Bahwa tauhid rububiyah yang mereka yakini bahwa Allah yang menciptakan, mengaturkan alam semesta, itu tidak memasukkan mereka kepada tauhid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarnya, yaitu tauhid uluhiyah. Di samping Nabi juga mengajak kepada tauhid rububiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat, dan nanti akan disebutkan insyaallah pembagian tersebut. Dan sering-sering kita telah mengulangi hal tersebut. Yakni bahwa keyakinan mereka itu, ketetapan mereka itu bahwa Allah yang menciptakan itu tidak memasukkan mereka kepada tauhid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya. Yaitu tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu, dan kau mengetahui sungguhnya tauhid yang mereka itu menentangnya adalah wa tauhid al-ibadah, yaitu tauhid al-ibadah. Tauhid uluhiyah dengan berbagai nama-nama atau penyebutan yang disebut oleh para ulama, kembalinya adalah kepada tiga perkara. Tiga bentuk tauhid yang semuanya itu diajak padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak mereka pada tiga tauhid ini. Tauhid rububiyah, demikian juga uluhiyah, demikian juga asma wa sifat. Keyakinan salah satu dari tiga ini tidak bermanfaat. Demikian juga keyakinan mereka bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah tidak bermanfaat. Kalau kemudian tidak memenuhi tauhid yang lain, khususnya tauhid uluhiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya padanya. Yang mereka tolak atau tidak yakini adalah tauhid ibadah ini, atau tauhid uluhiyah, atau nama-nama yang lain yang maksudnya adalah tadi kita sebutkan. Yang mana orang-orang di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menyebutnya dengan istilah yang lain. Beliau sebutkan di sini, alladzi yusammihi al-musyrikun, yang orang-orang musyrik fi zamanina, di zaman kita ini, memberi nama dia itu, yaitu tauhid yang Nabi SAW mengajaknya, yang mereka itu menentangnya, yang mana mereka orang-orang musyrik di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan nama dengan al-i'tiqad, dengan i'tiqad. Jadi mereka menjuluki tauhid yang Nabi mengajaknya itu dengan al-i'tiqad. Saya menyebutkan ai idza arafta annallazi angkaru huwa tauhid al-ibadah. Apabila engkau mengetahui bahwa sesungguhnya yang mereka ingkari itu adalah tauhid ibadah. Alladzi yusammihi kama qala Syekh rahimahullah taala, yang mereka beri namanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, musyriku zamanina, musyrik orang-orang di zaman kita, zaman beliau itu banyak syirikan. Al-i'tiqad, diberi nama dengan al-i'tiqad. Ini demikian. Jadi mereka kesimpulannya beriman tentang Allah SWT itu yang menciptakan, demikian juga mengatur alam semesta, tidak bermanfaat. Sampai mereka itu meyakini juga tauhid uluhiyah yang Nabi SAW mengajaknya. Jadi mereka itu mengingkari adanya tauhid uluhiyah. Itulah yang kemudian orang-orang kafir Quraisy juga menolaknya, dan mereka mengetahui makna tersebut sehingga tidak dengan mudah mereka beriman terhadap apa yang Nabi mengajaknya. Dan dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala bahwa mereka orang-orang terdahulu di zaman Nabi kafir Quraisy, demikian juga orang-orang di zaman beliau juga ini beriman adanya tauhid rububiyah, ya, itu tidak bermanfaat. Dan orang yang meyakini tauhid rububiyah, yakni Allah menciptakan, itu hampir semua dari makhluk yang ada meyakini demikian. Tidak ada yang kemudian mengingkari kecuali apa? Kecuali orang-orang sedikit seperti Fir'aun atau yang semisalnya, orang yang disebutkan seperti Namrud juga. Bahkan disebutkan di yang kita tahu ya, orang-orang Majusi, ini orang-orang yang mereka itu mengatakan bahwa di situ ada ilah sesembahan dua, yaitu kebaikan dan kejelekan. Demikian juga Nur Dulumah atau cahaya, ataupun ilah atau Tuhan mereka kegelapan, Tuhan terang, demikian juga Tuhan kegelapan. Itu pun meyakini juga bahwa yang lebih unggul itu adalah ilah atau Tuhan menurut mereka, yang di itu adalah Nur, cahaya. Demikian juga orang-orang Nasrani juga, yang mereka meyakini ya tentang tiga di dalam satu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, demikian juga Tuhan Ibu. Itu pun mereka juga meyakini bahwa itu kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka istilahkan dengan Tuhan Bapa. Semoga di Aqidah Tauhidiyah, semoga di halaman 33. Beliau menyebutkan tauhid huwa tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid rububiyah. Kal iqrar bi annahu khaliqul syai', sebagaimana keyakinan bahwa menetapkan Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, itu tauhid rububiyah dari Rabb. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki. Wa annahu laisa lil 'alam shani'an mutakafian fi sifat wal af'al. Keyakinan tidak ada di alam semesta itu shani'. Shani' itu mereka sebenarnya menyebutnya dengan khaliq, yang menciptakan. Shani' bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi shani' yang artinya telah membuat, itu khabar. Allah Subhanahu wa taala membuat. Sehingga para ulama mengatakan kalau dia mimbabi dari bab atau sisi itu pengkabaran bahwa Allah itu yang membuat, maka boleh. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala shani' atau as-shani' tidak. Demikian juga sifat Allah, ya sebagian mengatakan sifat Allah membuat itu juga tidak. Tapi itu adalah sekedar khabar. Demikian. Sebagian menyebutkan makna yang lain. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak ada di alam semesta ini dua pembuat mutakafian yang sama-sama kuat dalam hal sifat dan perbuatan. Hadza tauhid haqqun la raiba fi. Ini tauhid jelas benar dan tidak ada keraguan. Dan tauhid ini, tauhid rububiyah ini disebutkan oleh beliau di sini oleh Al-Imam Ibnu Abdul Aziz, huwal ghayah inda katsir min ahli nadhar. Itu puncaknya dari kebanyakan para ulama-ulama ahli nadhar, yakni suka yang suka memperhatikan melihat wal kalam ahli kalam, yang urusan mencukupkan dengan akal pikiran. Menurut mereka sudah cukup meyakini Allah menciptakan. Ini kebanyakan orang-orang ahli kalam demikian. Sehingga kita dapati orang-orang ya yang meyakini yang demikian ini ya, maka dia apa? Dia menyatakan semuanya sama. Yang penting selama Allah itu yang menciptakan, maka sama. Semuanya baik. Nah, ini berbahaya. Jadi puncak orang-orang ahlul kalam, demikian juga ahlul nazar, kebanyakannya mengatakan bahwa cukup Allah SWT itu pencipta. Demikian juga wa ta'ifatun minas sufiyah, sekelompok dari orang-orang sufi. Mereka juga demikian meyakini. Oleh karena itu mereka sudah merasa bersaudara sudah. Yang penting mereka itu adalah meyakini Allah itu pencipta. Allah itu beri rezeki, sama. Karena itu puncak mereka belajar itu saja. Puncak mereka itu mempelajari agama itu saja. Sekelompok dari orang sufiyah, yang penting bahwa mereka itu adalah orang-orang meyakini Allah yang menciptakan. Paham ya ini? Yani puncak pemikiran mereka itu adalah apa? Allah yang menciptakan. Itu orang-orang sufiyah. Sekelompok mereka demikian. Sehingga bersatu dengan berbagai macam agama. Kenapa? Ya karena yang penting Allah sebagai yang menciptakan. Wa hadza tauhid lam yadhhab ila naqidhi taifatun ma'rufah min bani Adam. Tauhid ini, yakni Allah yang menciptakan ini, tauhid rububiyah, tidak ada yang berpendapat kepada membatalkannya itu sekelompok pun yang dikenal dari bani Adam. Tidak ada bani Adam mengingkari ini. Bal qulub maftuhah 'alal iqrar bihi. Bahkan hati-hati itu fitrahnya meyakini yang demikian. Dalilnya banyak sekali. Kemudian beliau mengatakan wa asyharu man urifa tajahulu wa tadahuruhu bi ingkari sunnah Fir'aun. Yang paling terkenal, ya yang paling terkenal mengingkari, tajahul itu merasa tidak tahu. Mengingkari adanya sunnah yang membuat alam semesta itu, ya. Itu adalah Fir'aun, itu yang paling aneh, yang paling terkenal aneh itu Fir'aun. Waqad kana mustaqinan bihi fil batin, dan dia telah yakin, batinnya itu sebenarnya telah yakin. Demikian. Sebagaimana Nabi Musa di surat Al-Isra juga ya, yang 102. Qala laqalim tama'an zalahaula ila rabbis samawati wal ardi basair. Nabi Musa mengatakan, "Engkau telah mengetahui menurunkan mereka ini semua tidaklah ya, tidaklah menurunkan kecuali Rabb-nya langit-langit dan bumi dengan pengetahuan yang ada." Demikian juga dalam surat An-Naml ayat yang ke-14, "Wa jahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulma wa ulwa." Dia mengingkari dengannya tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dan yakin dia. Jiwa-jiwa mereka itu yakin terhadap hal-hal tersebut. Dalam keadaan mengingkarinya zulman karena zalim, wa ulwan karena sombong, karena merasa tinggi. Itu ya, tetap tidak bisa dia kemudian mengingkari hati nurani. Dan itu terwujud ketika dia mau mati mengatakan, jadi Fir'aun mengatakan, aman, aman tuh bila diamanat di Bani Israel. Aku beriman sebagaimana berimannya Bani Israel. Tidak bermanfaat keimanan dia itu. Ya, jadi yang paling terkenal mengingkari yang demikian itu Fir'aun. Demikian juga disebutkan, ya tadi kita sebutkan bahkan bukan orang-orang Majusi yang mengatakan di situ ada Tuhan gelap, Tuhan terang. Ya, disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Al-Abidis. Walam yu'raf an ahadin min al-ta'if, tidak diketahui seorang pun dari kelompok-kelompok. Anahu qala, sesungguhnya dia mengatakan, innal alam lahu shani'an mutamatsilan, sesungguhnya di alam semesta itu ada dua pembuat yang serupa. Fi sifat wal afal, dalam hal sifat dan perbuatan. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini mengingkari bahwa di situ ada dua pencipta. Fa inna sanawiyah min al-majus, sesungguhnya sanawiyah itu sanawiyah dari Isnain dua. Dari orang-orang Majusi itu, demikian juga Manawiyah. Manawiyah itu pengikut Mani bin Fatik yang ingin menggabungkan antara agama Majusi dan Nasrani. Mereka semua ini Majusi yang meyakini adanya Tuhan gelap dan Tuhan terang, ya. Al-Qa'ilin bil Asrain yang mengatakan dua asal semua itu An-Nur wa Dzulmah, gelap dan terang, terang dan gelap. Bahwa semuanya alam itu muncul dari ini. Mereka ini tadi yang meyakini ada dua pencipta ini tadi, gelap dan terang. Mutafiqun ala anna nur khair min adh-dhulmah. Mereka sepakat juga bahwa cahaya itu lebih bagus daripada kegelapan. Paham? Jadi yang paling aneh tadi adalah Fir'aun yang paling terkenal. Orang-orang Majusi pun juga yang mengatakan bahwa di situ ada Tuhan gelap dan Tuhan terang, itu meyakini bahwa terang itu lebih bagus daripada yang gelap. Bahwa ilah Mahmud, ya, ilah kesembahan yang terpuji itu, ya, itu adalah yang berupa cahaya tersebut. Yang gelap itu yang jelek. Demikian. Ini sudah selesai Majusi. Demikian juga orang-orang Nasrani, ya. Wa amma Nasara, ada pun orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu, Al-Qa'ilun bi Tasris, yang mengatakan Tasris tiga, Tuhan tiga. Ya, ini Ilah Ab, Ilah Ibn, kemudian Rohul Kudus. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, kemudian Rohul Kudus. Rohul Kudus, ulah alam, apakah itu Jibril ataukah ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam alaihissalam. Ini yang dimaksud dengan Tasris. Orang-orang Nasrani mengatakan itu Tasris, ada tiga sesembahan. Fa'innahum lam yusbitu lil alam salasa arbab. Mereka juga tidak meyakini bahwa di alam semesta itu ada tiga Rob, tiga Tuhan istilah mereka. Tidak seperti itu. Ya, yang faslu ba'dhum an ba'd, yang terpisah satu dengan yang lain. Mereka tidak mengatakan gitu. Bal mutafiqun ala anna sani alam wahid. Mereka semua sepakat. Orang Nasrani itu sepakat juga bahwa sani yang membuat alam semesta itu hanya satu. Jadi pantas dikatakan khaliq, ya. Yang menciptakan alam semesta itu adalah hanya satu. Wa yaquluna bi ismil ab wal ib wa ruhul qudus ilahun wahid. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa nama Bapak, Anak, Roh Kudus itu ilah satu saja. Wa qalu bi tasris mutanaqid fi nafsihi. Ucapan mereka itu tiga, sesembahan itu tiga dalam satu. Dan Allah menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah SWT itu adalah tsalits, ya, salah satu dari yang tiga, ketiga dari yang tiga, dan sebagainya. ya telah kafir. Mereka sendiri mutanafik, terjadi benturan satu dengan yang lain itu dalam masalah ini. Ya, juga disebutkan bahwa mereka itu menyebutkan bahwa bergabung tiga itu di dalam satu. Sambil mengatakan hulul lahud finasud hulul, yakni hululiyah, bersatunya, masuknya atau merasuknya lahud, lahud itu dari Allah menurut mereka. Finasud, lahud dari ilah, nasud dari nas. Bergabungnya lahud dengan nasud, lahud itu Allah, nasud itu Isa. Fasara syai'an wahidan, menjadi suatu yang satu. Itu. Dan kan ini adalah batil, tidak perlu dibicarakan. Sebutkan di sini banyak sekali alasannya yang menyebutkan kebatilan ini, ya. Dan sudah cukup jelas dari Al-Qur'an tadi. Banyak sekali bantahannya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdulaziz. Itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mereka yang meyakini adanya Tuhan tiga dari satu, itu pun semua meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang Majusi, penyembah api. Ya, ada Tuhan atau ilah nur cahaya, ada Tuhan gelap, itu pun meyakini bahwa yang cahaya itu lebih menang daripada yang gelap. Itu. Ya, demikian juga Fir'aun yang paling terkenal tadi disebutkan. Ya, paling terkenal mengingkari adanya pencipta alam semesta. Bahkan dia mengatakan diri dia sendiri itu. Itu pun dia batinnya meyakini bahwa Allah SWT itu yang menciptakan alam semesta. Ya, demikian. Ini semua menjadi jelas bagi kita bahwa mereka orang-orang yang diperangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meyakini adanya tauhid rububiyah dan itu tidak bermanfaat. Demikian juga orang-orang musyrik di zaman beliau. Beliau mengatakan yusami al-musyrikun fi zaman ini. Ya, orang-orang musyrik di zaman kita beri nama dengan al-i'tiqad. Ya, tauhid. Ya, mereka meyakini dengan namanya i'tiqad. Itu yang mereka ingkari. Dan tauhid i'tiqad yang mereka juluki itu, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya siang dan malam, demikian juga para rasul. Mereka mengajak kepada peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting kita perhatikan bahwa nama-nama, ya, dari bentuk-bentuk macam-macam tauhid, sebagian mengatakan dua, demikian juga sebagian mengatakan tiga, itu semua sebenarnya secara lafaz saja. Tetapi madah atau inti yang sebenarnya itu sama. Sebenarnya adalah demikian. Demikian juga yang disebutkan di sini. Orang-orang musyrik di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberi julukan al-i'tiqad. Ya, itu juga, yaitu tauhid uluhiyah. Dan mereka para ulama, kalau kita perhatikan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau menyebutkan bahwa tauhid ada tiga, rububiyah, kemudian uluhiyah, asma sifat. Demikian juga di buku-buku Fathul Majid. Demikian juga Ibn Abil Is di Syarah Aqidah Tahawiyah. Kalau kita perhatikan semua yang kembali, ya, kepada ucapan-ucapan Ibnul Qayyim. Demikian juga ucapan-ucapan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka mengambil manfaat dari buku-buku ulama-ulama ini. Seperti di dalam Aqidah Tahawiyah, demikian juga di Fathul Majid. Ya. Kalau kita perhatikan itu mengambil dari buku-buku yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa di Madarijus Salikin. Ya, di jilid yang pertama. Sebutkan di sini di halaman 49. Tentang bagian tauhid ini. Itu persis dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Persis. Bahkan lafal-lafalnya kita tidak bisa perhatikan itu persis. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Yang lebih mengherankan lagi, yakni Ibnu Abil Is, beliau menyebutkan di Aqidah Tawiyah itu persis apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di bukunya Madarijus Salikin. Kenapa beliau tidak menyebutkan namanya langsung? Ulah, mungkin waktu itu di zaman beliau kalau sudah mendengar nama Ibnu Taimiyah atau mungkin Ibnu Qayyim itu langsung orang menolak, tidak menerima. Sehingga kalau kita perhatikan di sahah ini, di mungkin dari orang-orang yang batusan-tusan itu seperti akidah tahawiyah, nanti ada juga akidah tahawiyah Wahabi. Demikian. Ini sudah, mereka sudah kemudian tidak suka. Sehingga kalau kita perhatikan, sebagian ulama memang sengaja tidak menyebutkan sumber ucapannya itu, bukan kemudian yakni tidak ingin menisbahkan ucapan pada pengucapnya, tidak. Tapi dengan sebab apa? Karena orang kalau sudah mendengar Wahabi itu tidak mau menerima. Seperti di sini, ini penyebutan tauhid di sini. Sebagian ulama mengatakan semua tauhid ada di dalilah Rasulullah. Kemudian tauhid yang para rasul Allah Subhanahu wa taala itu mengajak kepadanya, wa nazalat bihi kutubuhu, demikian juga kitab-kitabnya itu turun dengannya, mengajak kepada tauhid tersebut. Nau'an ada dua. Dari sini kita jangan bingung. Lu ada yang mengatakan dia itu tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, sama asma sifat. Di sini disebutkan nau'an dua. Dan ini juga disebut oleh Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin juga dua. Ya. Tapi kemudian beliau semua ini juga menyebutkan dari dua itu kemudian juga kepada tiga. Ya. Tauhid fil isbat wal ma'rifah. Ya, tauhid isbat wal ma'rifah. Menetapkan dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, wa tauhid fit talab wal qasd. Tauhid talab. Ini permintaan wal qasd dan maksud. Dua ini, ya, tauhid isbat wal ma'rifah, inilah yang dikenal dengan apa? Tauhid rububiyah wa asma wa sifat. Paham? Jadi, julukannya jangan kita bingung. Demikian juga syirik, ya. Orang-orang kadang menjuluki nama-nama syirik itu dengan seakan-akan sedekah bumi dan sebagainya. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya sesembahan. Persembahan untuk setan-setan, jin-jin. Walau mengatakan sedekah. Ya, nama-nama atau julukan-julukan itu tidak bermanfaat kalau kemudian maksudnya adalah sama. Demikian juga di sini. Jadi jangan kita kemudian bingung, ada istilah tauhid isbat wal ma'rifah, ada tauhid talab wal qasd. Tauhid isbat wal ma'rifat itulah tauhid rububiyah, ya. Menetapkan wal ma'rifah, demikian juga pengetahuan Allah Subhanahu wa taala mengenai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rububiyah, mengetahui Allah yang menciptakan alam semesta, meyakini semua, inilah maknanya isbat wal ma'rifah. Paham? Jadi tauhid ada yang mengatakan terbagi dua, tauhid isbat wal ma'rifah. Itulah tauhid rububiyah dan asma sifat. Secara makna pun berdekatan. Adapun tauhid talab wal qasd, ya, itulah yang namanya tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid at-talab, ya, talab yakni al-amr, perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ini, perintah untuk kita menjauhi ini, perintah untuk berdoa untuk kepada Allah saja. Perintah salat, zakat, puasa, rukun Islam, rukun iman, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga permintaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan ini dan itu. Kemudian harapan, takut, nazar dan sebagainya. Itulah tauhid talab. Dan itu tauhid uluhiyah. Adapun al-qasd, yaitu apa? Ya, ini maksud bahwa semua perintah ini ayat sudah biha abd rabbahu wahdah, agar hamba itu bermaksud ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu berarti tauhid talab wal qasd itulah tauhid uluhiyah. Jangan kemudian kita bingung. Ya, dan tauhid itu semua adalah tadi. Bisa dikatakan tauhid isbat wal ma'rifah, kemudian jenis yang kedua tauhid talab wal qasd, bisa tiga tadi. Demikian. Kalau mungkin yang lain mendatangkan makna-makna atau nama-nama yang lain, kalau kemudian kembali kepada makna ini tadi, ya, maka itu benar-benar. Kemudian juga disebutkan bahwa Al-Quran semuanya itu adalah tauhid. Ya, semua Al-Quran itu intinya adalah membicarakan tentang masalah tauhid. Bagaimana kemudian sebagian mengatakan bahwa itu ada tauhid, kemudian ada hukum-hukum, kemudian ada kisah-kisah. Kembalinya juga kepada tauhid. Maka di sini di halaman 50, ya, di syarah kita tahu, ya, Ibn Abil Is bila mengatakan Al-Quran imma khabarun anillah wa asma'i wa sifatih. Al-Quran itu bisa jadi di dalamnya itu, ya, bisa jadi di dalamnya itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu. Ya, dan itu adalah tauhid ilmi wal al-khabari tadi, yang tauhid isbat wal ma'rifah tadi. Wa imma dakwah, ya, ila ibadi wahdah la syarikalah. Itu. Jadi bentuknya Al-Qur'an itu bisa dia berupa tadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang di dalamnya itu ada dakwah kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ajakan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an bisa ditulis isinya itu yang pertama itu adalah ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian juga menjauhi syirik. Kemudian wa imma amrun wa nahyun wa ilzam bi ta'atihi. Isi yang kedua dari Al-Qur'an itu bisa perintah dan larangan. Ya, demikian juga untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi isinya tadi. Ya, isinya pertama adalah agar ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hukum-hukum, perintah, larangan dan sebagainya. Kemudian imma yang ketiga adalah khabar al-ikramihi li ahli tauhidihi. Kabar tentang Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli tauhid. Kisah-kisah para nabi. Demikian juga orang-orang soleh. Dan apa yang mereka dapatkan ketika di dunia. Demikian juga apa yang mereka akan dapatkan nanti di akhirat. Demikian juga apa? Khabar ahli syirik. Kabarnya orang-orang ahli syirik. Dan apa yang mereka dapatkan di dunia, demikian juga apa yang mereka dapatkan nanti di akhirat. Itu. Maka semua Al-Qur'an kulluhu fi tauhid. Maka Al-Qur'an itu semuanya berarti tentang tauhid. Kembalinya semuanya tauhid. Entah itu berupa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau tentang hukum-hukum atau dia itu berkaitan dengan khabar orang terdahulu, semuanya kembali kepada apa? Tauhid. Hak-hak tauhid dan balasan-balasan yang berkaitan dengan tauhid ini. Ini demikian. Maka demikian, adapun di sini beliau mengatakan bahwa orang-orang di zaman beliau mengingkari al-i'tiqad tadi, yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Dan tidak bermanfaat keyakinan mereka bahwa Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta, tidak bermanfaat. Sampai mereka apa? Meyakini adanya tauhid yang lain dari kita semua. Kemudian sebenarnya beliau kama kanu yad'una Allah subhanahu, sebagaimana mereka orang-orang musyrik terdahulu, mereka juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lailan wa naharan, mereka juga beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam, demikian juga siang, demikian juga melakukan ibadah haji mereka, demikian juga melakukan yakni sedekah-sedekah yang mereka lakukan juga. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu juga disebutkan beliau waktu itu bersedekah ketika di zaman Zaidul Jahiliyah. Maka beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku dapati apa yang dulu aku lakukan sebelum aku masuk Islam? Nabi mengatakan, laka ma'asalafta, untuk engkau apa yang telah lewat dari engkau setelah engkau masuk Islam. Ya, laka ma'asalafta minal amal, dari amalan-amalan yang dulu engkau lakukan di zaman jahiliyah, kemudian engkau masuk Islam, maka engkau dapatkan. Sampai yang pernah kita ingat, ini saya mengatakan seorang yang dia itu bekerja riba, yaitu sebelum masuk Islam namanya, dia bekerja di bank. Nah kemudian dia masuk Islam, sebutkan hartanya itu boleh dia pakai. Berbeda kalau orang yang bekerja di bank dalam keadaan Islam, kemudian dia bertobat namanya, hasil dari bank juga boleh nanti pakai, kecuali barang pokok yang dia miliki. Ini demikian. Kalau tadi sebenarnya saya ingin, kalau dia asalnya adalah bukan Islam, bekerja di bank umpamanya, kemudian dia masuk Islam, hartanya boleh diambil malahan. Demikian. Tapi mirip dengan tadi kisah orang-orang yang dia itu bersedekah sebelum masuk Islam, kemudian masuk Islam, maka pahala dia dapatkan dari apa yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau bahwa orang-orang musyrik itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam juga siang. Samaminhum man yad'u al-malaikah, kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada para malaikat. Nanti kita sebutkan bagaimana mereka para malaikat ini. Li'ajli salahihim, karena mereka baik. Mereka itu saleh, orang-orang ini makhluk-makhluk Allah yang saleh. Wa qurbihim min Allah, dan mereka ini para malaikat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyasfa'u lahu, agar bisa memberikan syafaat kepada mereka apapun ditempuh, ya, entah itu malaikat, ya, au yatu rajulan salihan, entah itu orang soleh atau berdoa kepada rajulan salihan, ya, ini laki-laki yang soleh, orang-orang yang soleh, mislu lata, seperti lata, sebagian kira-kira yaitu apa itu mulata, jangan disebutkan juga. Yani lata di sini sebenarnya Ibnu Qayyim itu isim fa'il dari lata yalutu, yani orang yang itu mengadon buat kue untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji. Au nabiyan misra Isa, atau seorang nabi. Misru Isa seperti Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi mereka semua ini orang-orang musyrik terdahulu yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beribadah kepada ini tadi. Malaikat, demikian juga orang soleh, demikian juga kepada Nabi Isa. Dan perbuatan syirik mereka itu tidak bermanfaat. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berbicara tentang mereka ini, panjang lebar kita berbicara. Sebutkan oleh Syaikhul Utsaimin di seluruh serasah, kita sebutkan sedikit, demikian juga nanti di kita tahu ya. Disebutkan malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang di halaman 82. Malaikat definisinya adalah alam ghaibi, alam yang ghaib tidak kita ketahui. Makhlukun, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abiduna lillah, beribadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min khasa'is rububiyah, tidak ada untuk mereka itu kekhususan rububiyah, tidak ada mereka itu menciptakan atau kemudian yang mematikan, menghidupkan, tidak. Semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mereka itu sebenarnya. Demikian juga uluhiyah, yang berhak untuk diibadai saya sedikit pun. Khalaqahumullah taala min nur, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari api, dari apa, nur, cahaya. Allah menciptakan malaikat ini dari cahaya. Wa manahum al-inqiyatam di amrihi, Allah berikan kepada mereka itu taat kepada Allah secara sempurna. Wal quwwah ala tanfidhi, kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah. Adapun dalil bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya, ya, saya ditulis yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatil malaikah min nur, diciptakan malaikat itu dari cahaya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Itu dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan. Ada yang dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Aisyah. Wa khuliqal jan mimarijin minar, kalau ini dari Al-Qur'an disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Dan ciptakan jin itu dari marij. Marij itu api yang tidak asapnya, tidak ada asapnya. Minar dari api. Ya, nyala api yang tidak ada asapnya. Jin ciptakan dari itu. Dari api yang tidak ada asapnya. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum, dan ciptakan Adam, Nabi Adam itu dari apa yang telah disebutkan, disifatkan kepada kalian. Ya, min solsolin kal fakhar. Yang diciptakan manusia itu dari solsol, tanah yang kering, kal fakhar, seperti tembikar kalau sudah dibuat periuk atau itu. Dari itu kita itu diciptakan. Dari tanah memang, tapi tanah yang tadi, tanah yang dia itu kering, seperti yang mau dibuat untuk tembikar itu. Itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jin dari apa? Dari api, tapi api yang tidak ada asapnya. Malaikat dari apa? Dari nur, dari cahaya. Ini awal-awal penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mukallaf adalah jin dan manusia. Ini malaikat. Di akidah tauhid disebutkan tentang nama-nama dari malaikat-malaikat ini. Sebutkan di halaman 425. Kesimpulannya ya, nama-nama yang sahih, yang jelas itu adalah Jibril. Demikian juga Mikail. Itu sebenarnya dalam Al-Qur'an. Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Fa inna Allah aduwwa lil kafirin. Dua, Jibril dan Mikail. Dua. Dan Mikail ini tugasnya apa? Kalau Jibril, malaikat Jibril menurunkan wahyu, Mikail ini tugasnya adalah menurunkan ini tanaman tak sebutkan di sini oleh Imam Abu Hiz. Wakal yang dia itu diperintahkan bil qatab, untuk menurunkan hujan. Ya Mikail adalah untuk menurunkan hujan yang dengan itu tumbuh hayatul ard, kehidupan yang ada di muka bumi, wan nabat, tanaman-tanaman dan hewan-hewan. Itu. Jadi jelas tadi malaikat Jibril kemudian Mikail. Ini boleh sebutkan di sini. Wa ru'asahum amlak salasah. Pimpinan-pimpinan malaikat itu tiga. Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya. Adapun Jibril tadi semua dalam Al-Qur'an, muwakkalun bil hayah, yang diwajibkan, yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan. Mereka semua memang untuk menghidupkan semua. Tetapi malaikat Jibril untuk menghidupkan apa? Menghidupkan hati. Bagi Jibril mungkin muwakkal bil wahyi allati huwa bihi hayatul qulub, hidupnya hati, malaikat Jibril. Tiga pimpinan dari malaikat ini itu semua adalah untuk menghidupkan. Malaikat Jibril menghidupkan hati. Wal arwah, demikian juga ruh-ruh. Mikail muwakkal bil qatr allati bihi hayatul ard. Mikail yang itu menghidupkan apa? Menghidupkan apa yang di muka bumi dari tanaman. Jadi menurunkan hujan itu adalah malaikat Mikail. Ingat ya, jangan terbalik-balik. Mikail. Jadi Allah yang sebutkan dalam Al-Qur'an tadi surah Al-Baqarah, Jibril ini kehidupan roh, hati. Mikail kehidupan apa? Kehidupan di muka bumi. Tanaman. Ya, demikian juga hewan-hewan. Israfil muwakkal bin nafakh fis-sur. Israfil itu yang ditugaskan untuk meniup sur, sangkakala, trompet, yang dia itu adalah korn, tanduk ini. Adapun pemberian nama Israfil dibicara para ulama hadis-hadisnya. Ada yang mengatakan itu sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ulama alam, ya, secara kumpulan riwayat-riwayat itu mungkin bisa dikatakan sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam Ahmad dan sebagainya. Walaupun di sana ada pembicaraan, tapi ulama penamaannya adalah sahih. Cukup apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di Tadhkirah. Pemberian nama Israfil ini adalah ijma' para ulama. Qala ulama, una berkata ulama-ulama kami, wal umam mujma'un ala anna alladhi yanfukhu fis-sur, para umat bersepakat bahwa yang meniup sur, trompet, sangkakala huwa Israfil, itu Israfil alaihissalam. Selesai. Jadi secara hadis dibicarakan, kami sepakat ijma' para ulama, namanya adalah Israfil. Israfil apa berarti tugasnya? Tugasnya adalah meniup sangkakala. Kenapa dikatakan dia itu yakni kehidupan yang menghidupkan? Karena dia tugasnya adalah hayatul khalq ba'da mamatihi, yang menghidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala makhluk setelah mereka mati. Kehidupan yang pertama mereka mati semua kan? Fa idzan nufikha fis-sur, ya. Fa yunfakhu fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Apabila ditiup as-sur yang disangkakala ini, trompet ini yang bentuknya adalah korn seperti tanduk, maka semua yang mati. Fa idzan nufikha fihi ukhra fa idzan hum yawmun yanzurun. Kemudian ketika ditiupkan yang lainnya, yaitu yang kedua, mereka dalam keadaan berdiri dan melihat. Itu. Jadi dikatakan Israfil itu menghidupkan juga karena dia menghidupkan setelah semuanya mati. Ini. Kemudian yang lainnya juga disebutkan tapi tidak diberikan nama. Seperti ya malaikat ditugaskan untuk menunggu gunung. Demikian juga sahab, awan itu yang kedua. Kemudian wa wukila bi rahm malaikatu sudah bilu amrun nutfah. Demikian juga malaikat yang dia ditugaskan untuk di rahim perempuan itu diperintah untuk meniup ya ruh, kemudian tuliskan di situ rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau sengsara. Itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga rahim tadi, yang diperintahkan juga untuk meniup ruh. Itu yang ketiga. Kemudian juga yang lainnya tidak suka namanya, tidak suka namanya. Kemudian juga yang dia itu mencatat amalan kita. Sebenarnya mengatakan rokib atid. Ula alam yang benar adalah ya, sebuah dalam surat Qaf itu, ma yalfidu min qawlin illa ladai rokibun atid. Tidaklah mengucapkan, seorang yang mengucapkan ya dari ucapan, kecuali di sampingnya itu ada rokib atid. Itu bukan nama, bukan nama rokib atid. Rokib yaitu dia dekat dengan manusia, mencatat amalan dia. Atid yakni mu'tad, mu'tadun, yang teranggap, catatan yang teranggap. Ini sifat. Sifat malaikat ini tugasnya tadi. Bukan dia namanya raqib dan atid. Itu. Kemudian juga malakul maut. Kalau malakul maut ada hadisnya. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam, waktu itu dia didatangi malaikat pencabut nyawa kan, kemudian dipukul malaikatnya itu. Saya masyhur sekali Imam Muslim hadisnya itu. Ya. Maka kemudian Allah SWT mengizinkan dia dengan memegang rambut, kemudian disitulah umur dia. Itu. Kemudian malaikat yang menjaga kuburan, yang apa? Yang ada di kuburan, yang menanya kita semua nanti di kuburan. Itu juga mungkar nakir, juga hadisnya dhaif. Ya. Demikian juga malaikat yang menjaga falak. Demikian juga mengurusi semuanya guna beli istri matahari, demikian juga bulan, demikian juga menjaga neraka. Adapun yang menjaga neraka itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya Maliku, liat di alaina rohuk. Sebagian mengatakan namanya Malik. Ya, sebagian mengatakan demikian. Gitu. Jadi surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77, Malik. Itu. Jadi yang sudah kita ketahui 4 nama. Jadi Jibril, Mikail, Israfil. Israfil menurut sangkakala tadi, kemudian Malik. Kemudian Ridwan tidak ada dalil sahih. Demikian juga mungkar nakir tidak ada. Kemudian ada lagi yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min hadin. Ya. Fatabu ma tatur sayyatun ala mulki Sulaiman ma kafaru Sulaiman walakin sayyatina kafaru. Ya'limuna nasa sihra ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat mengajari sihir di Babil, Babilonia, ulalam demikian, di Mesir. Babilonia itu di Irak. Ya, Irak. Mesopotamia kalau dulu kita belajar, yakni sejarah sebelum Masehi, ya mereka mengatakan demikian. Ada bangsa Mesopotamia. Di situ ada negeri Babil. Yang di situ Allah SWT menurunkan dua malaikat ini, Harut dan Marut, mengajari apa? Sihir. Itu adalah fitnah dari Allah SWT. Itu diberi nama Harut dan Marut. Itu. Berarti sudah jelas, berarti berapa tadi? 5. Mungkar dan nakir hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan Israel, ya, itu malaikat yang mencabut nyawa, tapi enggak ada dalil. Israel dengan ain. Ya, Israel. Ya, itu tidak ada dalilnya. Sukan dalam tadi riwayat Imam Muslim, tadi Abu Hurairah, kisah Nabi Musa datangi malaikat maut, tidak disebutkan namanya. Adapun pemberian nama Israel itu malaikat maut, tidak ada dalilnya. Ini pembicaraan kita tentang apa? Tentang malaikat. Yang mana sebagian orang-orang musyrik menyembah malaikat ini, ya, untuk memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Lata. Lata sebelum dikutip oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di Usul Salasah, beliau mengatakan Lata dari isim fa'il Lata yalutu. Ya, kemudian Latun. Ya, ini orang yang dia itu mengadon atau membuat kue untuk orang-orang yang haji. Dari sinilah diambil kalimat telaka itu. Adapun Ibnu Katsir boleh menyebutkan di tafsir surat An-Najm ya, apa itu Lata wal Uzza. Ini pendapat, bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Sebagian mengatakan bahwa Lata itu dimiliki oleh orang-orang Taqif yang ada di Taif, yaitu adalah sesembahan, ya, yang di situ ada sadanah, ada tukang penjaga kuburannya itu atau tempat tersebut. Demikian juga ada yang dia itu menunggu orang-orang yang akan masuk di situ. Kemudian juga disebutkan bahwa itu adalah sokroh. Ini pendapat yang pertama, lata itu adalah sokroh, batu, batu putih yang di itu dipahat. Yang ada di Taif, ada penjaganya. Demikian juga ada penutupnya. Kemudian di situ ada halamannya. Dan mereka orang-orang ya Taif yang ada di Taif itu menyembahnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian juga disebutkan hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala dari hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana lata, adalah lata dengan tasdid taknya itu rajulan yalutu sawik, sawikul fujjar, seseorang yang dia itu membuat kue, mengadun roti untuk orang-orang yang haji. Ini ya latanya. Jadi mereka sebenarnya menjadikan orang yang soleh ini ya, pertama disebutkan untuk apa? Untuk mengingat amalan mereka, orang soleh ini, demikian juga yang lainnya. Dibuat gambar dulu, kemudian setelah itu ya dibuat patung. Sebutkan kemudian orang-orang yang setelahnya menyangka bahwa orang-orang nenek moyangnya itu menyembah patung itu. Itu. Demikian juga disebutkan bahwa mereka itu sebenarnya tidaklah menyembah patung tersebut. Jadi menyembah patung tersebut hanya untuk apa? Hanya untuk supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar, "Mana burum illa liqaribuna ila Allahi sulfa." Tidaklah kami menyembah mereka ini, patung-patung, kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi, lata ini sebagaimana sebenarnya beliau di sini, yaitu orang soleh yang dia itu membuat kue bersedekah untuk orang yang haji. Kemudian setelah dia mati dibuat patung, kemudian akhirnya tadi diibadai. Demikian juga di sini Nabi Isa. Nabi Isa au nabiyan, atau nabi yang dia itu berdoa orang-orang kepadanya. Demikian juga apa? Meminta syafaat padanya. Ini juga termasuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Isa itu tidak meridhoi terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada beliau. Juga dalam surat Al-Maidah yang disebutkan di ayat yang ke-116. Itqala Allahu ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilaini min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, sebutkan ketika nanti hari kiamat. Apa kau mengatakan wahai Isa kepada manusia, jadikanlah aku demikian juga ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu itu di hadapan Nabi Isa. Demikian juga disebutkan di hadapan orang-orang Nasrani waktu itu. Ini Allah berkata kepada Nabi Isa, apakah kau ingin menjadikan kamu demikian juga ibumu sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maksudnya engkau ya Allah tidak mungkin, tidak berhak untuk aku mengatakan sesuatu yang aku tidak pantas padanya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ya, ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Nanti pada hari kiamat maka Nabi Isa nanti akan berlepas diri di hadapan mereka. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan berikutnya. Wa arafta anna Rasulullah, dan engkau mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadza syirk. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka terhadap kesyirikan ini. Tidak bermanfaat tauhid rububiyah mereka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena kesyirikan itu tadi. Menjadikan malaikat supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat, berdoa kepada malaikat ini untuk kemudian malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kepada Lata tadi, ataupun kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Maka Nabi memerangi mereka. Wada'ahum ila ikhlas al-ibadah lillahi wahdah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada syafaat-syafaat syirik, tawasul-tawasul syirik, berdoa kepada makhluk agar makhluk ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kalian berdoa bersama dengan Allah sesuatu pun. Inilah syirik. Berdoa pada kuburan juga, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala juga. Kenapa berdoa pada kuburan, minta pada kuburan? Iya, karena aku banyak dosa. Sedangkan yang dikuburkan itu orang yang soleh, lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana pengawal-pengawal raja dan sebagainya. Maka ini syirik. Maka pernah lewat pembahasan di Tafsir As-Sa'di, permisalan mereka inilah yang membuat mereka itu pantas kekal dalam neraka. Permisalan ini yang misalkan Allah dengan pengawal-pengawal raja itu, itulah yang membuat mereka itu pantas kekal di dalam neraka. Wa kama qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lahu da'watul haq, milik Allah Subhanahu wa taala, doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang atau makhluk-makhluk yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna, tidak bisa memenuhi lahum, untuk mereka bisa sedikit pun. Yang mereka minta itu tidak bisa kemudian mengabulkan permintaan mereka. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum liyakuna du'a kul hulilah. Dan engkau mengetahui bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka itu agar doa itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian doa kepada malaikat atau Nabi Isa atau tadi disebutkan semuanya itu. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya adalah agar doa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzabhu kulluhu lillah, demikian juga sembelihan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhar kulluhu lillah, demikian juga nadar semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah kulluhu kulluhal billah, demikian juga istighatsah. Istighatsah itu minta untuk dihilangkan kesulitan yang berat itu. Ya. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u anwa'il ibadat kulluha lillah, dan semua jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhid ar-rububiyah. Ini diulang lagi oleh beliau. Dan kau mengetahui bahwa mereka, yang sungguhnya mereka menetapkan penetapan mereka itu terhadap tauhid rububiyah, lam yudkhilhum bil Islam, tidak membuat mereka itu masuk dalam Islam. Ya, tadi kita sebutkan itulah puncak dari sebagian orang-orang sufi. Yang penting meyakini Allah itu mencipta. Demikian juga orang-orang ulul kalam, yang penting Allah itu yang mencipta alam semesta, sudah cukup. Ya, demikian. Ya, itu tidak membuat mereka masuk dalam Islam. Wa naqasuhum al-malaika wal anbiya, dan sesungguhnya maksud mereka itu kepada para malaikat wal anbiya dan para nabi, Nabi Isa, demikian juga mungkin orang Yahudi. Allah sebutkan wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, orang soleh, sebelum menyebutkan nabi. Ya, wa qalatil nasara al-masih ibnullah, orang Nasara mengatakan Masih ya Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka bermaksud mendatangi para malaikat, demikian juga para nabi, al-awliya, orang-orang wali-wali, yuriduna syafaatahum, menginginkan mereka syafaat mereka. Ya. Wa taqarrub ila Allah, demikian juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika, dengan hal tersebut tadi, ibadah mereka itu tadi. Waladhi ahalla dimahum, itulah. Inilah yang membuat mereka itu halal darah-darah mereka. Ahala dimahum wa anfalhum, demikian juga harta-harta mereka. Nabi memerangi mereka. Arafta hina idzin, maka engkau mengetahui di waktu itu at-tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, bahwa tauhid yang para rasul itu mengajak padanya, ya, wa ba'anil iqrar bihi al-musyrikun, demikian juga yang orang-orang musyrik itu menolak untuk menetapkannya, yaitu apa? Tauhid uluhiyah itu. Jadi dari sini kita tahu, dan itu diulang-ulang terus oleh beliau. Ya, bahkan beliau menyebutkan orang-orang musyrik di zaman kami, ya, bahwa yang mereka ingkar itu adalah tauhid uluhiyah. Tidak ada itu syafaat-syafaat syirik, tidak ada wasilah-wasilah syirik dan sebagainya. Itulah yang diingkari oleh beliau. Salam, di sini kita baca buku berikutnya.